kesukaannya kau makan teri. Nilai sekolahnya wow paling tinggi. Kau pasti temennya pada ngiri. Kau jenis lupa ke kawan gigi. Udah gitu sekolah jalan kaki. Bila mami malahan dicaci maki. Waktu minta izin ke pari. Emang biasa dia jalan sendiri. Walau kadang dia ngerasa selonli. Tapi bukannya dia gak punya nyali. Lalu dia bilang, oh ku akan gak peduli. Jenny, Jenny, Jenny anak mami. Jenny, Jenny pakai kawat gigi. Ada cewek yang namanya Jenny. Kesukaannya kok makan teri. Nilai sekolahnya wah paling tinggi. So pasti temennya pada ngiri. Kok Jenny lu pake kawat gigi. Udah gitu sekolah jalan kaki. Bila mami malah dicaci maki. Waktu minta izin ke party. Emang biasa dia jalan sendiri. Walau kadang dia ngerasa selonli. Julie!